pertemuan kita yang terakhir, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-kabair tuqu billahi wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yadirul ghurus. Bahwa saya dosa-dosa besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa tentu tanpa hak-hak, dan sumpah yang palsu yang menjerumuskan seorang ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, al-yaminul ghurus, sumpah yang palsu, yaitu allati yahlifuha kadiban qalidan, yaitu orang yang bersumpah tetapi dia dengan sengaja berdusta dalam sumpahnya. Dengan sengaja dia berdusta dalam sumpahnya. Sumpah palsu ini disebut dengan al-yamin al-ghumus, wa summiyat ghumusan, disebut dengan sumpah yang mencelupkan. Li'annaha taghmisul halifa fil ithmi, karena dia mencelupkan, memasukkan orang yang melakukannya, pelaku sumpah tersebut, ke dalam dosa. Ke dalam dosa. Sebagian ulama mengatakan, karena dia mencelupkan seorang hamba ke dalam azab Allah, ke dalam api neraka, akibat dari sumpahnya. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seorang mukmin berhati-hati dari dosa-dosa besar, di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena penyebutan empat hal dalam hadis ini sebagai dosa-dosa besar tidak menutupi adanya dosa besar yang lain, karena dosa-dosa besar itu banyak. Yang pertama adalah isyrak billah, berbuat syirik pada Allah, menggantungkan harapan kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan dan tidak bisa memenuhi permintaannya. Ini termasuk perbuatan syirik. Seorang yang beriman, dia hanya memohon kepada Allah, dia hanya bergantung kepada Allah, dia hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha memiliki kemampuan untuk melepaskan seorang hamba dari berbagai kesulitan yang dihadapinya. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah, apalagi mengadu kepada selain Allah hal-hal yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Yani hal-hal yang orang yang dimintakannya tidak mampu berbuat sesuatu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit misalnya, maka jangan dia mengadu penyakit itu kepada selain Allah. Kalau dia berobat silakan, karena berobatlah salah satu sebab Allah jadikan sebagai salah satu sebab untuk kesembuhan seseorang. Tetapi yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang muslim yang dia menderita penyakit atau keluarganya, kemudian dia mengadu kepada hamba-hamba Allah, apalagi yang telah mati, sembuhkanlah penyakitku. Tidak. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Dokter hanya penyebab, dokter adalah hanya sebagai sebab, obat juga sebagai sebab, tabib adalah sebagai sebab. Tetapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari perbuatan yang banyak dilakukan oleh manusia ketika mereka bersandar kepada selain Allah dalam meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uququl walidain, dosa besar yang kedua adalah durhaka. Jadi perbuatan yang diharamkan oleh Islam, karena Islam mengajarkan kepada kita, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita tentang mengetahui, mengakui tentang kebaikan seseorang kepada kita. Kita harus mengakui, dan ini ajaran Islam, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang datang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka mengakui kebaikan orang yang pernah berbuat baik pada mereka, apalagi kedua orang tua, apalagi kedua orang tua, ayah dan ibu, yang telah bersusah payah membesarkan, memelihara, menginfakkan harta mereka hanya untuk anaknya. Maka sudah seyogianya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak mendurhakai kedua orang tuanya. Dan ini bagian dari ajaran Islam, agar seorang mengetahui kebaikan orang lain yang pernah berbuat baik kepadanya, sehingga dia kemudian tidak meremehkan, tidak merendahkan, tidak melupakan kebaikan, apalagi orang tua yang merupakan sebagai dua orang yang telah memeliharanya, membesarkannya, mengayominya, ya. Mereka senang kalau dia senang, mereka sedih kalau sang anak sedih. Maka ini sudah seyogianya anak tidak boleh mendurhakai orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah qatlun nafs. Di antara dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini adalah membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh jiwa tanpa hak, karena membunuh jiwa adalah sesuatu yang haram dan diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Kemudian pula dalam ajaran-ajaran Allah, baik yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW dan terakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW, semuanya melarang membunuh jiwa tanpa hak. Kemudian yang terakhir yang disebutkan dalam hadis ini adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini, yang tidak sedikit manusia tergiur dengan harta dan tergiur dengan dunia, sehingga lebih banyak terjadi sumpah-sumpah palsu demi kepentingan pribadi, demi meraih dunia dan menggapai dunia dengan kesenangan-kesenangannya. Maka seorang terkadang tidak ada rasa khawatir dalam dirinya untuk bersumpah dan sumpah yang palsu untuk mendapatkan dunia tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadis berikutnya juga hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'iri syatmur rajuli walidayh." Termasuk perbuatan dosa besar adalah seorang mengata-ngatai kedua orang tuanya, seorang memaki-maki kedua orang tuanya. Kalau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajulu walidayh?" Wahai Rasulullah, dan apakah ada seorang yang dia memaki-maki, yang dia mengata-ngatai kedua orang tuanya? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, ada." Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abah wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Yaitu ketika seorang dia memaki ayah orang lain, maka orang lain itu pun akan memaki ayahnya. Memaki ayahnya, karena sebab dia memaki ayah orang tersebut. Dan seorang memaki ibu seseorang, sehingga orang tersebut juga memaki ibunya, ibu orang yang memaki ibunya. Jadi ini artinya bahwa tidak boleh kita menjadi sebab, sebagai seorang anak tidak boleh menjadi sebab sehingga orang tuanya dicaci maki, dikata-katai oleh orang lain. Bagaimana caranya? Ya, seorang tidak boleh memaki, tidak boleh mengata-katai orang tua orang lain, ayah seseorang atau ibu seseorang, karena dalam perbuatan itu mengakibatkan orang lain tersebut yang dicaci maki ayahnya pun akan mencaci maki ayahnya. Yang dicaci maki ibunya juga dia akan mencaci maki ibu orang yang mencaci makinya atau mencaci maki ibunya. Maka seorang tidak boleh menjadi sebab sehingga orang tuanya dimaki, orang tuanya dikata-katai karena sebab ucapannya atau perkataannya. Hadis tadi adalah hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk yakni kehidupannya, maka itu tidak dilarang oleh agama. Bahkan kita diperintahkan untuk bertanya kalau memang kita tidak tahu sesuatu. Sebagaimana Allah SWT berfirman, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang berilmu kalau kalian tidak tahu. Maka di sini Allah menyebutkan dua kelompok manusia. Fas'alu dalam satu ayat, was'alu. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ada ahlu dzikri itu orang-orang berilmu, ada orang yang tidak berilmu. Yaitu kalau kalian tidak tahu, tanyalah pada mereka yang berilmu. Maka ada dua kelompok yang disebutkan dalam ayat ini. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Masing-masing mempunyai kewajiban. Kewajiban orang yang tidak mempunyai ilmu bertanya kepada orang yang berilmu. Kewajiban orang yang berilmu menjawab pertanyaan orang yang bertanya tadi itu, yang tidak punya ilmu. Ya. Maka apabila kedua kelompok ini sejalan, dalam arti orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu bertanya pada orang berilmu, dan orang berilmu dia menjawab pertanyaan orang berilmu sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama Allah, oleh syariat Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah akan berkuranglah kejahilan itu. Ya. Maka ini satu hal yang penting yang wajib kita ketahui, bahwa masing-masing dari dua kelompok masyarakat, orang berilmu dan orang tidak berilmu, masing-masing mempunyai kewajiban. Kewajiban orang berilmu menjawab pertanyaan orang yang tidak berilmu yang dia bertanya padanya, dan kewajiban orang tidak berilmu bertanya pada orang yang berilmu. Jadi pertanyaan yang dimaksud di sini adalah pertanyaan yang tidak ada gunanya. Kita dibenci. Ya, sebagaimana sekelompok Bani Israel yang mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam tentang sapi, apa warnanya, kami tidak jelas, dan seterusnya. Sehingga mereka pun mendapatkan kesulitan karena perbuatan mereka sendiri. Jadi kafrat soal termasuk hal yang dimakruhkan, dibenci oleh Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Jadi menghambur-hamburkan harta termasuk perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Harta itu adalah titipan dari Allah kepada seorang hamba. Maka tidak boleh seorang hamba itu kemudian melakukan terhadap hartanya semaunya. Ya. Hendaklah dia membelanjakan hartanya pada tempatnya, bukan sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, tidak. Karena harta yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah murka, Allah benci kepada orang-orang yang menghambur-hamburkan harta yang di tempat-tempat yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, sementara ada orang lain yang membutuhkan harta tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat para pendengar rahimani wa rahimakumullah, yang diambil dari hadis ini banyak pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya adalah diharamkannya durhaka kepada para ibu termasuk dalam hal ini adalah ayah. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, penyebutan ibu di sini bukan berarti boleh durhaka kepada ayah, tidak. Kemudian kepada semuanya, kita dilarang durhaka kepada ayah dan ibu. Ya, hukuk al-walidain, ini tidak dibolehkan, diharamkan oleh agama kita. Para ulama menyebutkan penyebutan ibu dalam hadis ini, ya, penyebutan ibu dalam hadis ini, karena apa? Karena ibu itu lebih lemah dibandingkan dengan ayah, ya, dan ibu itu lebih memiliki hajat untuk diperlakukan dengan baik oleh anaknya. Karena wanita itu lemah, apalagi di hari tuanya, dia memerlukan uluran tangan anaknya, dia memerlukan bantuan anaknya, dia memerlukan perhatian anaknya. Maka penyebutan ibu dalam hadis ini karena kelemahan wanita atau ibu, ya, apalagi di hari tua mereka, sehingga dia betul-betul memerlukan al-ihsan, perbuatan baik dari anaknya untuknya. Maka dari itu para ulama juga menyebutkan bahwa al-ihsan ilal ummah ilal um, ya, muqaddamun alal ihsan ilal ab, bahwa berbakti atau berbuat baik kepada ibu ini lebih didahulukan daripada kepada ayah, yaitu karena faktor-faktor tersebut, karena kelemahan yang dimiliki oleh sang ibu, ya, dan kebutuhan ibu, ya, terhadap perhatian anaknya, perbuatan baik anaknya, terutama di hari tuanya. Maka itu penyebutan ibu di sini ada penekanan khusus, ya, yang melebihi penekanan terhadap ayah. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang haramnya seorang menahan atau mencegah memberikan hak manusia. Ada hak-hak yang wajib kita berikan pada seorang, maka tidak boleh kita mencegah hak tersebut. Kalau memang itu haknya, berikanlah haknya, jangan kita menahannya, ya, jangan kita menahannya. Ini yang disebut oleh Nabi Sallam man'an, ya, wa man'an wa hatib. Jadi man'an di sini dia mencegah hak orang lain, dia tidak memberikannya, dia menghalanginya. Ini termasuk hukum yang haram. Demikian pula sebaliknya, diharamkan pula seorang meminta sesuatu yang bukan haknya, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini pun diharamkan oleh agama kita. Bukan haknya kok diambil, bukan haknya kok dituntut, ini pun tidak dibolehkan. Maka dua hal ini dilarang dalam agama kita, ya, mencegah dari hak orang lain, tidak memberikan hak orang lain. Yang kedua, kita mengambil yang bukan hak kita. Dua-duanya dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sini menjelaskan pula kepada kita tentang larangan atau dimakruhkannya bermujadalah, berdebat, ya, dalam hal-hal yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Kita dilarang. Atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya. Ini termasuk hal yang dilarang di dalam agama ini, dimakruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya seluruh pertanyaan yang kita lemparkan pada seorang alim, ya, itu yang bermanfaat, yang ada manfaatnya, ada perbuatannya, ya, sehingga kita diperintahkan bertanya. Tetapi kalau sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada amalannya, tidak ada perbuatannya, untuk apa ditanyakan? Ya, ya, maka tidak perlu ditanyakan hal-hal yang memang kita tidak akan mengerjakannya. Ya, maka pertanyaan tidak bermanfaat, ini termasuk perbuatan yang dimakruhkan. Kemudian hadis ini juga mengandung larangan menghambur-hamburkan harta bukan pada tempatnya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, hartalah amanah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nanti akan ditanya dari kiamat dua pertanyaan. bagi orang yang memiliki harta, ya, mimma iktasaba wa fima anfaqa, dari mana dia mendapatkan harta itu, dan fima anfaqa, dan dikemanakan harta itu dibelanjakan. Ya, ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang Islam melarang narkoba, karena apa, ini akan menghilangkan akal seorang yang menjerumuskan dia kepada perbuatan-perbuatan yang keji. Orang itu kalau akalnya ya hilang, maka dia berbuat apa yang dia kehendaki tanpa ada pertimbangan dengan akal sehatnya. Maka dari itu Islam melarang orang atau seorang muslim minum minuman keras. Karena seorang yang minum minuman keras dapat menghilangkan akal pikirannya, sehingga kemudian menjadikan dia berbicara yang semestinya tidak dia bicarakan. Kadang-kadang rahasianya disebutkan, ya dibocorkan, diungkapkan, karena dia dalam keadaan tidak sadar. Ya, sebab dia minum minuman keras. Ya, ini dalam rangka menjaga akal. Kemudian menjaga nasl, ya, keturunan, al-ird atau ya an-nasl, memelihara nasl, yaitu keturunan. Islam sangat memperhatikan masalah ini. Makanya Islam syariatkan pernikahan, dan Islam melarang perzinaan, karena perzinaan itu mengaburkan keturunan, ya, mengaburkan keturunan. Orang tidak tahu siapa ayah daripada anak zina itu. Ya, maka Islam mensyariatkan pernikahan dalam rangka menutup pintu-pintu perzinaan, karena menjaga keturunan bagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebut oleh para ulama dalam masalah ini adalah al-ird, menjaga kehormatan seorang muslim. Makanya Islam melarang kita memfitnah, melarang kita mengata-ngatai seseorang atau menuduh seseorang suatu perbuatan yang dia tidak pernah melakukannya. Ini semua dalam rangka menjaga kehormatan seorang mukmin. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, hadis-hadis yang kita dengar pada kesempatan yang baik ini juga merupakan dalil, ya, yang digunakan oleh para ulama ketika menyebutkan tentang ad-darurat atau ad-daruriyat al-khams, tentang lima perkara yang kita diperintahkan oleh agama untuk menjaga dan memeliharanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan kita dalam bab tentang tahrim al-uquq wa qati'atir rahim, diharamkannya berbuat durhaka kepada kedua orang tua, dan larangan memutus silaturahim. Ya. Nah, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, pada pelajaran yang akan datang, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-42, babu fadli birri asdiqail aqwal um, bab tentang keutamaan kita berbuat baik kepada teman-teman ayah kita, teman-teman ibu kita, wal aqarib, demikian pula keutamaan berbuat baik kepada al aqarib, pada keluarga, kaum kerabat, wal zauja, demikian pula keutamaan berbuat baik kepada istri, ya, kepada keluarga kita, kepada istri kita, wasair man yundab ikramuhu, dan juga bab tentang keutamaan kita berbuat baik atau menghormati orang-orang yang memang dianjurkan oleh agama untuk kita menghormatinya, untuk kita memuliakan mereka, untuk kita berbuat baik kepada mereka. Jadi yang demikian insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan bab-bab dari kitab Riyadhus Shalihin dan bab yang ke-42 pada kesempatan yang akan datang, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, inti dari apa yang disampaikan tadi, bahwa kita diperintahkan berbuat baik pada orang tua, dan menjaga hubungan rahim dan kaum kerabat, dan kita diharamkan berbuat durhaka kepada kedua orang tua, dan diharamkan memutus silaturahim. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah setelah ini kita akan mengikuti sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Akhuna Abdul Razak dari Jakarta. Aku qauli hadza wallahu taala a'la. Nam jazakumullahu khairan atas penjelasan atas sesi materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari syarah atau penjelasan beberapa hadis pada kitab Riyadhus Shalihin, semoga memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Berikutnya khotib Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan telepon kami 021 823 6543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081 989 6543. Di sini ada pertanyaan pesan singkat untuk mengawali sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Namsat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menasehati ibu kita yang menyuruh kita berbuat syirik agar ibu kita tidak sakit hati dengan nasihat kita? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan ini, bagaimana cara kita dalam menasihati orang tua kita, terutama ibu yang kita melihat bahwa dia mungkin melakukan perbuatan syirik atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Pertama, seorang anak dalam hal ini dia harus betul-betul menempatkan dirinya sebagai seorang anak, dan dia menghormati orang tuanya bagaimanapun keadaan orang tuanya, ya. Dia wajib menghormati kedua orang tuanya. Maka dari sini nanti insyaallah taala orang tua akan memiliki daya tarik pada anaknya ketika dia melihat anaknya begitu menghormatinya, begitu menghargainya, begitu mencintainya dan menyayanginya. Nah, ini salah satu pintu masuk kita di dalam memberi nasihat kepada orang tua. Ketika kita dapat mengambil hati orang tua kita, dan kita berbuat baik, bertutur kata yang baik, dengan sopan, dengan lemah lembut, ini kita berarti telah menarik hati orang tua kita. Inilah salah satu pintu masuk untuk kita kemudian menasihati orang tua kita. Ya, misalnya orang tua kita masih sering berbuat ya perbuatan syirik, ya kita sebutkan, Bu, ya Ananda kebetulan sudah belajar tentang masalah ini, agama kita ini melarang kita berbuat demikian, Bu. Nanda ini sayang kepada ibu, Nanda ingin kebaikan untuk ibu agar Allah mengumpulkan kita Ananda dan ibu, ya, di surga Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita tidak bertemu hanya di dunia tapi juga di akhirat. Perbuatan yang ibu lakukan ini sebetulnya dilarang oleh agama. Nah, ini contoh dan bahasa yang demikian indahnya. Dengan betul-betul tunjukkan hati kita yang mukhlis pada orang tua. Ya. Saya mungkin pernah menyampaikan dalam hal ini. Coba penanya membuka surat Maryam. Di situ ada kisah tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana beliau menyampaikan peringatan pada ayahnya. Dan kalimat yang demikian indah. Dan ini yang diajarkan oleh Quran kepada kita. Maka seorang anak tidak boleh dengan serta-merta dia mengatakan pada orang tuanya, Bu, yang ibu lakukan ini syirik. Tak boleh, Bu. Ibu nanti dimasukkan dalam neraka. Nanti begini dan begitu. Jangan. Tapi gunakanlah dengan kata-kata yang lembut, prolog yang bagus, sehingga bisa masuk di dalam inti permasalahan yang akan disampaikan kepada orang tua. Ini pentingnya seorang mengatur bahasanya, menampakkan keikhlasannya, kesungguhannya untuk memberi peringatan kepada ibunya atau kepada orang tuanya. Jadi ambillah hati mereka, ya, ambillah hati mereka dan cara yang terbaik, ya. Kemudian yang kedua juga dengan mendoakan. Kita tidak hanya kemudian hanya bisa berbuat demikian, ya, hanya bisa memberi peringatan, menyampaikan dengan sopan, tidak. Lebih dari itu adalah kita juga berdoa ketika sholat, dalam sujud-sujud kita minta pada Allah, agar Allah beri hidayah pada orang tua kita. Ya Allah berilah petunjuk pada ibuku agar dia meninggalkan kesyirikan. Ya Allah berikanlah keselamatan. Jadi intinya seorang anak pun mendoakan orang tuanya, ya, agar Allah memberi petunjuk, agar Allah memberi hidayah. Maka dengan demikian insya Allah apa yang diinginkan oleh anak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang membolak-balik hati manusia, ya, Allah yang membolak-balik hati manusia. Oleh karena itu, kita di samping memberi peringatan yang cara yang terbaik pada orang tua, juga kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selebihnya, ya kita serahkan pada Allah. Kalau sudah kita sampaikan dengan ikhlas, dengan baik dan akhlak yang mulia, dan kita juga doakan, maka setelah itu kita serahkan pada Allah azza wa jalla. Ya, terus kita doakan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Kita coba sapa. Halo. Silakan. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Aisyah di Samudra. Nah, silakan langsung ke pertanyaan. Iya. Ini Bapak, saya mau bertanya. Kan ibu kan sudah meninggal. Terus Bapak kan saya pesenin jangan bikin bangunan di atas kuburan ibu. Tapi sampai sekarang Bapak ternyata tidak mau apa mendengar nasihat Aisyah gitu. Terus sekarang ini apa kuburan ibu itu telah dibangun. Ya dikasih bangunan gitu di atasnya. Itu sedangkan waktu ada acara seperti itu, Aisyah kan ikut membantu dan untuk mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhannya. Apakah saya termasuk juga ikut dalam apa ya yang dimaksud dilarang Allah gitu? Karena di atas kuburan ada bangunan yang kayak gitulah, yang bagus gitu. Ya, nah, cukup pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz Fadl. Ya, pertanyaan bisa ditangkap. Silakan, Ustaz. Baik, tolong diulangi kesimpulan dari pertanyaannya. Al-Akhd Razak, tolong ya tolong diulangi kesimpulan pertanyaannya apa? Baik. Apa yang telah disampaikan bahwa ketika ibu dari penanya meninggal, kemudian ingin dikuburkan dan dibuat bangunan dalam kuburnya oleh ayah dari ibu penanya tadi. Namun ketika penyelenggaraan atau proses pembangunan di kuburan tersebut, si penanya atau ibu penanya tadi mengatakan bahwa ikut membantu dalam proses pembangunan kuburan tadi. Apakah ini juga termasuk tolong-menolong dalam hal keburukan? Mohon penjelasannya. Baik, tentang masalah ini, ya, tentang masalah ini, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan itu diketahui oleh para ulama-ulama Syafi'iyah, larangan membangun kuburan melebihi satu jengkal. Ini penuh dalam kitab-kitab Ummahatul Kutub mazhab Syafi'i. Ya. Dilarang dalam agama kita. Bahkan mazhab Syafi'i menekankan tidak bolehnya melebihi hal tersebut. Bahkan Syafi'i mengatakan mengambil tanah dari orang tempat lain untuk meninggikan kuburan itu sendiri juga termasuk yang beliau benci dalam hal ini. Oleh karena itu, dalam hal ini marilah kita mengajak kaum muslimin agar kita betul-betul apa namanya mengamalkan agama kita, apalagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menjadi mazhab kita atau mazhab mayoritas kaum muslimin di negeri ini adalah mazhab yang sangat dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi kalau yang bertanya tadi, kalau dia bisa memberikan peringatan kepada atau memberikan masukan kepada saudaranya agar tidak membangun di atas kuburan orang tuanya, itulah yang terbaik, ya, itulah yang terbaik, ya. Kemudian masalah memberikan bantuan. Kalau dalam hal memberikan bantuan tadi itu dia mendapat tekanan yang kuat dari saudaranya, maka mudah-mudahan Allah mengampuninya. Tapi kalau dia bisa menolak, alangkah baiknya dia menolak untuk memberikan bantuan tersebut. Tetapi kalau dia ditekan, dia diancam, ya dan seterusnya, dan dia tidak mampu untuk menolaknya, maka minta ampunlah pada Allah Azza wa Jalla, dan yang meminta itu atau yang membangun itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu Taala a'lam. Namun jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga dapat difahami dan dimengerti untuk Ibu Aisyah yang bertanya. Barakallahu fikum. Berikutnya masih di wilayah layanan telepon. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, dapat menghubungi di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa? Dari mana? Nah, silakan Bapak di Sulawesi. Ada kuburan ya? Bagaimana? Ada kuburan ya? Ya, permasalahannya kuburannya ini ada di sebelah kiblat masjid, tapi kuburannya itu di bagian luar masjid. Maksudnya dia terletak di kiblat masjid, bagian barat masjid. Masalahnya berdekatan sekali dengan kiblat masjid. Namanya di kematian masjid, cuma di masjid. Namun kuburannya sudah berada di luar masjidnya? Iya, di luar, tapi dia di arah kiblat. Di arah kiblat. Iya. Itu dia yang kemudian untuk masjid, kalau bisa di sholat. Bisa pakai sholat, terima kasih. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya secara ringkas bahwa beliau menyebutkan di sebuah masjid terdapat kuburan yang sejatinya sudah berada di luar masjid, namun keberadaan kuburan tersebut berada di posisi arah kiblat. Nah, barakallahu fikum. Baik, tentang masalah ini memang apabila kita cermati, hampir di seluruh masyarakat di beberapa kota-kota yang kita temui di khususnya di Jawa ini, banyak sekali kita jumpai kuburan ya berada di halaman masjid. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah, apalagi yang berilmu, hendaklah dia berusaha untuk mencari dari masjid-masjid yang depan halamannya ya tidak ada kuburannya. Itu lebih utama dan lebih selamat ya. Kita cari masjid yang di halaman depannya itu tidak ada kuburannya. Ini insyaallah kita lebih khusyuk dalam sholat. Karena memang banyak kita jumpai di masyarakat kita atau di kota-kota di negeri kita ini yang memang selalu kuburan dijadikan depan masjid. Ya, tapi alhamdulillah masih banyak masjid-masjid yang lainnya yang memang tidak ada kuburan di depan masjid. Ya, maka kita berupaya untuk mendapatkan masjid-masjid tersebut dan kita lakukan sholat di masjid-masjid yang memang tidak ada kuburan di depannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan. Ustaz, saya ingin bertanya bahwa orang tua saya sedang sakit dan dalam keadaan tersebut saya tidak sholat ke masjid karena menjaganya. Mohon penjelasan dalam hal ini. Barakallahu fikum. Baik, tentang masalah ini, kalau misalnya seorang karena alasan orang tua sakit dan memang orang tuanya tidak mungkin ditinggalkan di rumah, maka insya Allah ini termasuk yang mendapatkan keringanan untuk tidak sholat berjamaah. Dengan catatan, dia tidak mungkin meninggalkan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pengganti yang menggantikannya untuk dia pergi ke masjid. Ya. Tidak ada yang menggantikan dia menjaga orang tuanya untuk dia ke masjid. Maka insya Allah demikian, mudah-mudahan dia mendapatkan keringanan untuk tidak pergi ke masjid sholat berjamaah. Tetapi kalau bisa ditinggalkan, ada orang lain yang bisa menggantikan yang menjaga orang tuanya, maka dia tetap mempunyai keharusan untuk pergi ke masjid sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Karena memang seorang laki-laki yang tidak ada uzurnya sudah sewajarnya dia sholat di masjid bersama kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Masih di layanan pesan singkat berkenaan dengan Birrul Walidain. Di sini seorang penanya dari pesan singkat, Ustaz, apakah perintah orang tua untuk mencari jodoh yang lain harus dipatuhi, sedangkan kita sudah mencari seseorang yang baik agamanya? Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua kalau masalah harta menjadi persoalan sehingga perintah orang tua tersebut untuk mencari calon yang lain? Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan ini, kadang-kadang memang dilematis antara orang tua keinginan kita mendapatkan wanita yang solehah yang telah masuk kriteria kita, ya, dalam segi agama, ketaatan, ini yang kita kehendaki, tapi kadang-kadang orang tua menghendaki yang lain. Kadang-kadang orang tua menghendaki tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, di sini mungkin perlu waktu, perlu kesabaran untuk kita mampu memberikan jawaban kepada orang tua kita. Ya. Karena kadang-kadang pilihan orang tua justru bertentangan dengan apa yang kita memilihnya. Kecuali kalau pilihan orang tua itu juga orang yang taat, wanita yang taat, atau wanita yang mungkin kita berharap dia ini bisa bisa kita bina, bisa kita bimbing kepada kebaikan. Maka dalam hal ini, dalam hal demikian, taatlah kepada orang tua. Tetapi kalau misalnya kita lebih cenderung atau yakin bahwa pilihan orang tua itu justru lebih sulit bagi kita untuk membimbingnya, untuk membinanya, ya, sementara ada orang yang lebih, yang sudah jelas ketaatannya, kebaikannya, kesolehannya, seorang wanita yang demikian sudah jelas, maka ini perlu waktu dan kesempatan, atau perlu waktu untuk kita menjelaskan kepada orang tua, ya, kepada orang tua. Jadi memang di sini kadang-kadang dilematis bagi seorang anak antara pilihannya dan kemauan orang tua. Maka dari itu, kalaupun terjadi hal ini, ada seorang wanita yang sudah jelas, yani insyaallah dari keterangan-keterangan, dari informasi yang masuk, wanita ini baik, soleha, sementara ada orang tua kita memilih wanita yang lain, ya, atau dia menyuruh cari orang yang lain, dan orang wanita lain itu yang kita cari, yang dikandaki oleh orang tua, juga ada harapan menjadi wanita yang baik dan soleha, maka kita taati orang tua kita. Tetapi kalau kemungkinan besar wanita yang diinginkan oleh orang tua kita bukan wanita yang bisa dibina atau yang sulit untuk dibina dan memerlukan waktu yang panjang dan seterusnya, maka Anda perlu bersabar dalam memberikan masukan, nasihat kepada kedua orang tua. Kemudian juga tidak luput dari doa, minta kepada Allah SWT. Ya, alangkah banyak hal-hal yang dengan doa itu terkabul. Ya, terkabul. Kadang-kadang orang tua ketika pertama kali tidak menyetujui, tapi karena doa anaknya agar orang tua menyetujui, Allah membuka hati orang tuanya. Maka dari itu Anda pun harus bisa memperbanyak berdoa, minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah membuka hati orang tuanya untuk menerima misalnya wanita yang sudah menjadi pilihan Anda karena melihat kesolehannya, kebaikannya. Maka Anda minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah membuka hati orang tua Anda untuk menerima hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Satu pertanyaan kembali dari Karawang, pesan singkat yang menyampaikan, Ustaz, bagaimana jika orang tua selalu meminta uang kepada anaknya yang sudah berkeluarga meskipun orang tua tersebut sudah kaya? Syukur atas jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, jika seorang anak dia mempunyai harta dan orang tuanya minta hartanya, maka dia berikan. Ya. Kecuali kalau anak ini anak yang dalam kehidupan yang pas-pasan, dia sendiri membutuhkan bantuan, artinya tidak mencukupi kehidupannya, maka dia mengatakan kepada orang tuanya, berterus teranglah pada orang tuanya bahwa memang dia tidak mampu memberikan. Tetapi kalau dia mampu dan dia mempunyai harta yang lebih dan dia bisa mampu memberikan orang tuanya, walaupun orang tuanya cukup, maka dia mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada orang tuanya. Ya, bukankah Nabi Sallam mengatakan anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ya, jadi Anda jangan melihat bahwa orang tua Anda itu kaya, tidak. Atau orang tua Anda itu cukup. Anda masih mempunyai kelebihan atau tidak? Kalau Anda mempunyai kelebihan sebagai seorang anak dan telah mencukupi istri Anda, anak-anak Anda, kemudian orang tua meminta, berikan pada orang tua. Lain halnya kalau Anda memang tidak mampu, tidak cukup, atau pas-pasan kehidupannya, tidak bisa memberikan pada orang tuanya, maka sampaikanlah dengan cara yang terbaik. Sampaikanlah dengan cara yang terbaik. Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Dan sekaligus akan menutup kajian kita di kesempatan ini. Mohon disampaikan sebagai khitam atau istifadah perjumpaan kita di kesempatan ini. Fadhil Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan TV Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman ya dalam Al-Quranul Karim, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ fitnah, dan kami jadikan sebagian antara kalian adalah ujian bagi sebagian yang lain. Maka ini secara umum ayat ini mengandung makna dari apa yang kita bahas. Ya, bahwa memang kita ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Orang tua adalah ujian bagi anak. Anak pun ujian bagi orang tua. Istri ujian bagi suami. Suami ujian bagi istri. Ya, jadi kehidupan kita ini memang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari apa yang kita sampaikan, demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang masuk, menunjukkan bahwa kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kadang-kadang seorang tua mendapatkan anak yang durhaka, itu ujian bagi orang tuanya. Kadang-kadang ada anak yang mendapat orang tua yang juga istilahnya selalu ya diuji oleh Allah dan orang tuanya. Ya. Diuji oleh Allah dan orang tuanya. Maka ini sebuah ujian, hendaklah kita bersabar. Makanya Allah mengatakan atasbirun. Setelah Allah menyebutkan bahwa kami jadikan sebagian di antara kalian adalah ujian bagi sebagian yang lain, apakah kalian bersabar dalam menghadapi itu? Ini menunjukkan kita diperintahkan untuk bersabar di dalam menghadapi ujian di antara kita ini. Ya, ujian di antara kita ini. Ya. Maka sabaran itu yang akan mengendalikan diri seorang dari berbuat apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kesabaran itu yang menjadikan seorang taat kepada Allah. Kesabaran itu yang menjadikan seorang menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga contoh kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau memberikan contoh kepada kita, keteladanan dalam kehidupan beliau sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang penguasa, pemerintah, sebagai seorang panglima, marilah kita berupaya menjadikan beliau betul-betul sebagai contoh dalam kehidupan kita ini. Ya, kita sudah mempunyai pedoman dalam kehidupan ini. Kehidupan kita ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dan pedoman kita adalah Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf, para ulama-ulama atau para salaf soleh yang telah mendahului kita dengan baik. Maka marilah kita jadikan ya pola hidup mereka sebagai contoh teladan bagi kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqamah di atas kebenaran, terus menuntut ilmu, terus melakukan amal kebaikan dan amal soleh. Apabila terjerumus dalam perbuatan dosa, segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. dan semoga Allah berkahi kehidupan kita semuanya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kami.